tambal ban. Tambal ban. Ban dalam. Ban dalam. Maupun ban luar. Luar dalam. Tubles. Tubles. Juga melayani. Melayani. Tambah angin. Tambah angin. Nanti masuk angin. Kemeja, body, body, artinya badan.